Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Said bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah saya akan menemani Anda dalam program Majelis Takon atau Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi, yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Imam Maliki. Dan alhamdulillah telah hadir beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan penerjem kita Ustadz Imam Maliki. Dan mari kita sapa terlebih dahulu sahabat dan assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kaifah halnya Syekh? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Dan sahabat dan langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Imam Maliki untuk memulai mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada edisi kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersama beliau Syekh Isom akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, di antaranya pada kesempatan siang hari ini ada satu pertanyaan, apakah hukum kodok, gurita dan kepiting boleh dikonsumsi? Ya, ini. Apakah hukum gurita, kodok kemudian kepiting halal untuk dikonsumsi? Ada yakni mawujud soal Syekh min asail min akhun asail, ma hukmu adzifda wal akhtubut wasurtanul bahr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكيهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني. أيها الأخ السائل، جزاك الله خيرا على سؤالك هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الخير كله وأن ينفعك بسؤالك وينفع به الإسلام والمسلمين، اللهم أمين يا رب. Baik, beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada penanya. Mudah-mudahan soal ini atau pertanyaan ini bermanfaat untuk si penanya sendiri, kemudian untuk seluruh kaum muslimin. Wa nabda'u awalan bi anna al-ulama qad ittafaqu على أن ما خرج من البحر فهو حلال. Kita akan mulai pembahasan ini dari pendapat para ulama, bahwa para ulama sepakat, ittafaqal ulama, sepakat seluruh ulama, apa yang keluar dari laut atau dari sungai atau dari air adalah halal. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة. Halal atas kalian atau dihalalkan atas kalian seluruh binatang buruan yang ada di lautan, ya, baik untuk dikonsumsi ataupun untuk dibuat perhiasan. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. الجزء الثاني من الآية. Dan diharamkan atas kalian binatang-binatang yang diburu, yang di apa namanya, yang di daratan, ya. Ini hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma, selama itu ada nas pengharamannya. وكذلك ايضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Dan juga sesuai dengan hadis yang datang dari Abdullah ibn Umar. قال يا رسول الله, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma', inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'. Kita ini sedang berlayar di lautan, dan kita ini membawa sedikit dari air lautan ini. فإن توضأنا به عطشنا. Kalau saya berwudu maka saya akan kehausan. أفنتوضأ من ماء البحر. Apakah saya boleh berwudu dengan air laut? فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتة. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, huwa tahuru ma'uhu, ya, jadi airnya ini suci. Wal hillu maitatuhu, dan halal buat kalian, ya, bangkai-bangkai yang ada di lautan, artinya ikan mati atau sesuai dengan yang lainnya. Min hadhihi al-ayah wa hadha al-hadith yatabayyan lana anna fil ayati anna Allah azza wa jalla lam yuharrim sayd al-bahri hatta 'ala al-muhrim. Maka di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan, ya, saydul bahri, binatang-binatang buruan yang ada di lautan. Walakinnahu harrama jami'a saydil birri 'ala al-muhrim fala yajuzu lahu an yastada minhu shay'an wa huwa muhrim. Wa hadha yadullu 'ala anna al-bahra wa ma kharaja minhu halalun سواء كان محرما او غير محرم. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan binatang-binatang buruan yang ada di daratan yang sudah jelas keharamannya. Tetapi berbeda dengan binatang-binatang yang ada di lautan. Qala al-Imam Abu Hanifa wa Malik kullu ma kharaja min al-bahri فهو حلال كل ما خرج من البحر فهو حلال إلا ما طفى على الماء يعني مات في البحر فارتفع هكذا فظهر على الماء هكذا وهو ميت إلا ما طفى على الماء فهو ميت وهذا لا يجوز عندكم أكله. Maka pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ya, setiap kullu ma kharaja bihi atau kharaja minal bahr, setiap sesuatu yang keluar dari lautan atau sungai adalah halal, kecuali beliau menyebutkan pengecualian, kecuali yang sudah kemambang. Apa itu bahasa kemambang itu, ya? Mengambang. Ya, mengambang lah, yang sudah mengambang atau ngampul di atas air. Maka inilah yajuzu akluhu, tidak boleh untuk dimakan. Qala Asy-Syafi'i kullu ma kharaja min al-bahri fa huwa halalun yajuzu akluhu li hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau menyebutkan setiap hewan atau makhluk atau binatang yang keluar dari lautan atau sungai, ya, maka dia ini adalah halal sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد قال الفقهاء أن كل ما خرج من البحر لكنهم اختلفوا فيما بينهم هل غير السمك يؤكل أم لا يؤكل. Maka fuqaha ya juga sepakat ya bahwa halal, tapi di antara mereka adalah ikhtalafu, berbeda pendapat ya. Hal apakah hewan yang keluar dari lautan tadi ya ketika sudah meninggal atau belum ya, itu yukal atau la yukal, boleh dimakan atau boleh tidak boleh dimakan ya, boleh dikonsumsi atau tidak boleh dikonsumsi. Nah, di sinilah perbedaan para fuqaha. Faqala al-Malikiyyah wa ba'd asy-Syafi'iyyah. Adapun sebagian pendapat Imam Malik dan sebagian pendapat pengikut Syafi'i, anna ma siwa as-samak kulluhu yu'kal. Bahwa selain selain samak semuanya yu'kal, yaitu boleh dimakan. سواء كانت تمساح. تمساح. Baik binatang itu adalah timsah, yaitu buaya. سواء كانت تمساح أو غيره من الحيوانات حتى ولو كان مفترسا. Meskipun binatang itu seperti buaya atau binatang-binatang yang lain, meskipun binatang itu adalah mempunyai apa namanya taring atau cakar. Astadlu bil ayah allati dzakarnaha fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarah. Malikiyah dan Syafi'iyah ini berdalil dengan ba'd Syafi'iyah, laisa Syafi'iyah kullu. Sebagian Malikiyah dan sebagian Syafi'i ini berdalil dengan ayat uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarah. وكذلك استدلوا بحديث بنفس الحديث الذي استدللنا به لكن جاءوا به من طريق آخر عن طريق أبي هريرة. Atau juga berdalil dengan dalil hadis yang tadi kita bacakan di depan, meskipun datang dari thariqah yang lain atau cara yang lain hadisnya, periwayatannya. ففي رواية عبد الله بن عمر يا رسول الله إن قوم نركب البحر أو إن نركب البحر. وفي رواية أبي هريرة يا سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نركب البحر ونحمل معنا من الماء القليل فإذا توضأنا به عطشنا فهل نتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Maka berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar atau dalam periwayatan hadis yang lain yang bunyinya ini hampir mirip. Inna qaumun narkabu bahra, ya, sesungguhnya kami ini satu kaum yang naik atau berlayar di atas lautan. Ya ini. Kemudian kami ini mengambil sedikit air, ya, mengambil sedikit air. Kalau kami gunakan untuk wudu bagaimana ya Rasulullah? Ya, maka Rasulullah menyebutkan al-hillu maitatuhu huwa at-tahuru ma'uhu wal-hillu maitatuhu. Jadi airnya ini suci, kemudian hewan-hewan yang ada di dalamnya adalah halal. فقالوا أن التمساح الذي يخرج من البحر أو الأخطبوط أو الضفدع أو السلحفاة هذه الأشياء كلها التي تخرج من البحر. Maka kodok, gurita, kepiting, ya, ini semua hewan-hewan yang keluar dari lautan. يطلق عليها معنى الصيد. Ya, ini juga bisa dinisbatkan atau diitlakkan kepada صيد, binatang-binatang buruan. ولكن رد عليهم الفقهاء الآخرين فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. Tetapi sebagian para fuqaha menolaknya ya. Menolaknya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dhinabin minas siba haramun. Jadi setiap binatang yang mempunyai apa namanya mempunyai taring yang ada di giginya dari bentuk-bentuk binatang buas, maka dia adalah haram, ya, tidak boleh dimakan. Seperti harimau atau singa itu ya, atau buaya itu ya, itu binatang-binatang yang mempunyai taring. Nah, وقالوا أن أن الأخطبوط هذا من الحيوانات المفترسة والتي لها ناب إذا كان كبيرا. أما إذا كان صغيرا فلا يضر ولا يؤثر. Sedangkan ukhtubut atau gurita ini juga binatang yang kalau dia besar itu punya taring juga. فبالتالي لا يجوز لكم أن تقولوا أنه يجوز أكله. هذا رد على المذهب الأول الذي كان الذي قال بجواز الأكل. Maka kita tidak bisa mengatakan ya ini tidak boleh dimakan ya, karena tadi dibantah, ditolak yang di dalam pemahaman madhab yang pertama tadi ya. أما المذهب الثاني وهو مذهب الشافعي نفسه. Adapun madhab yang kedua ini madhab khusus Imam Syafi'i dan pengikutnya, sebagian pengikut. وكذلك مذهب الإمام أحمد. Dan juga madhab Imam Ahmad. والحنفية. Dan حنفية. بأنه لا يجوز أكل الضفدع ولا يجوز أكل التمساح ولا يجوز أكل الأخطبوط ولا يجوز أكل هذه الأشياء أصلاً. Maka menurut Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah, ya, beliau-beliau ini menyebutkan bahwa la yajuzu aklu ad-difda, tidak boleh kita ini konsumsi difda, yaitu kodok, ya, wal ukhtubut atau gurita atau wasurton atau kepiting, ya, binatang-binatang ini semuanya untuk tidak dikonsumsi. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل هذه الأشياء. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan dari apa namanya mengkonsumsi makanan-makanan ini tadi. فنهى عن أكل الضفدع أو عن قتل الضفدع. Maka Rasulullah melarang untuk makan kodok dan melarang apa namanya membunuh kodok. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن قتل شيء فإما أن ينهى عنه لحرمته كحرمة قتل الآدمي وإما أن ينهى عنه لأنه مستقذر. مستقذر. شيء قذر. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan sesuatu untuk dilarang dimakan, maka Rasulullah juga menyebutkan di situ larangan untuk membunuhnya. Jadi larangan membunuh, larangan mengkonsumsinya. Karena itu termasuk sesuatu yang ghairu jayyid, yang tidak baik. Wa kadzalika anna tabiban sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tabib. Naam, rajul tabib min atibai al-arab wa kana yasna' ad-dawa'. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصرح له في قتل الضفدع من أجل الدواء، يعني يطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الإذن في قتل الضفدع من أجل الدواء. Maka pada waktu itu ada seorang dokter yang terkenal pada zaman Rasulullah datang kepada beliau untuk minta izin kepada Rasulullah membunuh kodok untuk dijadikan obat. Nah ini boleh apa tidak? Fanahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qatliha. Maka Rasulullah melarang untuk membunuh kodok tersebut. Walau kana akluha halalan la ajaza lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ya'kul an ya'khudhaha aw yaqtulaha. Meskipun kalau memakannya itu halal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh apa namanya tidak memperkenankan untuk mengkonsumsinya. وقد صرح بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع لأنها كانت تسقي إبراهيم عليه السلام الماء وهو في النار. Dan juga para ulama menyebutkan dilarang membunuh katak karena katak ini memadamkan apa namanya api yang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini di apa namanya dibakar. وإن كان هذا الكلام قد جاء في كتب الإسرائيليات أو التي جاءت من الأشياء الدخيلة علينا في التفسير وهذه الأشياء إلا أن العلماء تكلموا فيه وقالوا أنها كانت تسقي إبراهيم عليه السلام وكذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل السرد والسرد هذا طائر اسم لطائر من الطيور اسمه السرد وهو يسمى بالطائر الصوام نعم لأنه يصوم يوما ويأكل يوما وقيل لأنه يصوم اليوم كله ولا يأكل إلا عند غروب الشمس فقط هذا الطائر maka kabar-kabar tentang bahwa katak itu memadamkan api apa namanya menuangkan air ke dalam api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ini kisah-kisah ini ada di dalam kitab-kitab tafsir mungkin ya tentang berita-berita atau kabar-kabar Israiliyat ini para ulama sudah membahasnya kemudian juga Rasulullah melarang membunuh burung ya ada satu burung ini yang memang dia ini puasa satu hari dan berbuka satu hari ya ini nama burungnya tadi ismul ta'irah as-surad as-surad ya ini nama burungnya ada nama burung surad fa nahana nabiy sallallahu alaihi wasallam an qatl as-surad wa an qatl an-naml maka Rasulullah juga melarang membunuh burung yang tadi kemudian membunuh itu semut وقد جاء ذلك في تفسير القرطبي dan ini ada di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi أن نبيا كان ينام تحت شجرة ketika itu Rasulullah sedang tidur di bawah pohon فقرصته نملة kemudian dia ini digigit oleh semut فحرق جحر النمل كله جاء بالنار من يحرق النبي نبي من أنبياء بني إسرائيل كان ينام تحت شجر فلدغته نملة فحرق جحر النمل كله فأوحى الله عز وجل ini ada kisahnya ya. Jadi kenapa tidak boleh membunuh semut waktu itu ketika Rasulullah tidur di bawah pohon maka beliau ini tidak sengaja digigit oleh semut tadi kemudian Rasulullah mengambil api kemudian dibakar juhrannya yaitu lubangnya tadi ya maka ketika itulah turun ya turun apa namanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala afi an qarasat kanamla yani yasaluhu anna namlatan wahida qarasat taqtulu ummatan min al umam tusabbih wa atabahu Allah Subhanahu wa taala fi qatl an namli ولذلك قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل السرد لانه صوام ونهى عن قتل النمل ونهى عن قتل النحل أيضا لأنه قد جاء في القرآن فيه شفاء للناس ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع فقد جاء في حديث ضعيف ضعفه الألباني أن نقيقها تسبيح أي أن صوتها الذي تخرجه هذا هو تسبيح لله سبحانه وتعالى maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada nabinya untuk tidak membunuh apa namanya semut ya bahwa dikatakan dalam sebuah kisah apakah engkau membunuh semua hewan ini disebabkan salah satu di antara mereka menggigit ya maka ini tidaklah pas akhirnya sejak itulah Rasulullah melarang untuk membunuh semut وقال العلماء الذين حرموا أن الضفدع والتمساح والسلحفاة وهذه الأشياء كلها أشياء مستقذرة yang la tuhibbuha an-nafs. Maka para ulama yang mengharamkan untuk mengkonsumsi apa namanya hewan-hewan ini, di antaranya adalah hewan apa namanya kodok, gurita, kepiting, kemudian buaya, karena memang hewan-hewan ini adalah hewan yang tidak disenangi oleh jiwa manusia. Wa kullu mustaqdhar wa kullu mustaqdharin ta'nafuhu an-nafsu la yajuzu akluhu 'inda asy-Syafi'iyyah. Maka Imam Syafi'i ya, jadi hewan-hewan yang tidak disukai, hewan-hewan yang mungkin membuat jiwa ini tidak nyaman, tidak enak, maka la yajuzu akluhu, tidak boleh untuk dikonsumsi. Liqauli Allah Subhanahu wa ta'ala wa yuhillu lahum at-thayyibatu wa yuharrimu ay yuhillu lahum at-thayyibatu wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dihalalkan atas kalian sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang memang dari segi zat baik ya. Kemudian juga diharamkan kepada kalian sesuatu yang khaba'ith, sesuatu yang keji, yang tidak enak dipandang ya, sesuatu yang menjijikkan. وكذلك استدلوا بقاعدة أخرى عندهم كل ما حرم قتله حرم أكله. Maka dalam pendapat ini juga mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, setiap sesuatu yang haram dimakan maka haram untuk dibunuh. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك نهى عن قتل الضفدع وحرم قتله وبالتالي فلا يجوز أكله على هذا المذهب. Maka pendapat ini ya, ketika itu ya Rasulullah melarang untuk membunuh apa namanya kodok dan apa namanya melarang untuk makannya, dan inilah mazhab ini. Wa ala hadha al-madhhab yumkinuna al-qawl aw ala hadha at-tafsil yumkinuna al-qawl aw ar-radd fi hadhihi al-mas'alah. الرأي الأول وهو رأي المالكية وبعض الشافعية بجواز أكل هذه الحيوانات لأنها صيد ومن البحر ويجوز أكلها. Tetapi Syafi'i kemudian Malik kemudian Hanafiya juga menyebutkan bisa jadi mungkin ini adalah halal karena ini termasuk hewan-hewan laut. وأيد هذا المذهب الشيخ الشنقيطي والشيخ ابن عثيمين. Dan mazhab ini dikuatkan oleh pendapat Imam Imam Asy-Syangqiti dan Imam Ibn Utsaimin. سئل الإمام ابن عثيمين في هذه المسألة. Maka Imam Utsaimin ditanya tentang masalah ini. هل يجوز أكل التمساح؟ Apakah boleh mengkonsumsi buaya? فقال يجوز حتى على من حرمه. يعني حتى maka, المذهب الذين قالوا بالتحريم إذا نزلوا البحر واصطادوا التمساح يأكلوه. Maka beliau menjawab boleh apabila boleh terhadap orang yang mungkin diharamkan untuk memakannya. Artinya enggak mendapatkan sesuatu apapun kecuali itu. وعلى هذا المذهب بالجواز أو الذي قال بالجواز هذا فإنه يجوز أكل الضفدع والتمساح والأخطبوط وسرطان البحر وكل والسلحفاة. كل هذه الأشياء جائزة عندهم وكلام ابن عثيمين يدل على أنه يؤيد الجواز 100%. Maka pendapat ini pendapat Syaikh Utsaimin ini menunjukkan bolehnya seseorang ini mengkonsumsi apa namanya kepiting, kodok ya, gurita, kemudian buaya ini, yaitu 100%, 100% artinya dibolehkan. معنى ذلك أنه قد اطمأن إلى هذا الحكم أيضا. Dan bahwa mungkin dengan hukum ini lebih tenang, artinya sudah dijelaskan. وقد جاء عنه أن المسألة فيها خلاف وأن هذا الرأي هو الرأي الصحيح. Meskipun makna ini adalah khilaf di karangan para ulama, tapi beliau mengambil ini mungkin makna yang sahih. والمذهب الثاني وهو مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة أو من الحنفية والشافعية والحنابلة وقالوا بأنه يحرم أكل هذه الحيوانات. Adapun madhab al-jumhur yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah bahwa haram untuk makan apa namanya konsumsi dari apa namanya hewan-hewan ini. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع والتمساح من الحيوانات ذات الناب. كان رسول الله menyebutkan نهى رسول الله عن أكل رسول الله melarang makan hewan-hewan yang ada taringnya dan ada cakarnya dari hewan-hewan yang buas. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع وأكلها ونهي عن قتله فهو حرام. Begitulah juga Rasulullah melarang untuk membunuh katak, ya, membunuh katak dan makan dari bunuhannya itu. وقد رجح هذا المذهب الشيخ ابن باز. Maka Syekh bin Baz merujihkannya dengan pendapat ini. فحينما سئل عن ذلك عن الضفدع أو عن أكل الضفدع فقال هو حرام ولم يذكر الرأي الآخر وهذا دليل على أنه يوافق على حرمته. Maka pendapat bin Baz ini, beliau mengambil pendapat ini bahwa setiap hewan yang bertaring ini haram untuk dikonsumsi. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui dan kita beristighfar kepadanya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikian tadi majelis takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustaz Imam Maliki pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Tetap stay tune bersama kami di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakawahumma bihamdika, asyhadu ala ilaha ila anda, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.